wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala as-samin, ini hadis ke-8 dari bab al-yaqin wa tawakkul. An-Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah ibn Utsman. Ya, nama beliau Abdullah, Utsman nama bapaknya Abu Quhafa. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, bercerita tentang satu kejadian ketika hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, nazartu ila qadamil musyrikin fil ghar. Ketika dikejar dan beliau masuk ke gua Thur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, aku melihat kaki-kakinya orang-orang musyrikin dalam keadaan kami sedang di dalam gua tersebut. Wahum ala ru'usina, mereka sedang ada di atas kami. Ya, terlihat kaki-kaki mereka. Fakul katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamai, kalau seandainya salah mereka melihat ke bawah dua kakinya, la absarana, sungguh dia akan bisa melihat kita. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ma dhannuka ya Abu Bakar, apa perkiraanmu wahai Abu Bakar, bisnain, terhadap dua orang, Allahu thalithuhuma, yang Allah menjadi ketiga dari keduanya. Ya, membelanya, menjaganya. Muttafaqun alaih. Maksudnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ma dhannuka hal ahadun yaqdiru alaihima aw yanaluhuma bisu, apakah mungkin ada seorang yang mampu untuk ya menimpakan kejelekan kepada keduanya terhadap dua orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang ketiga yang menjaga keduanya. Tentunya jawabannya la ahad, tidak ada yang mampu untuk menimpakan kejelekan kepada seorang, kepada dua orang yang telah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nihwan billah rahiman wa rahimakumullah. Yang pertama menunjukkan kuatnya tawakal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menunjukkan syaja', ya, keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita dapatkan bahwasanya syaja'ah itu muncul dari kuatul yaqin. Sebagaimana tawakkul juga adalah buah dari keyakinan. Ketika seorang meyakini penjagaan Allah, pertolongan Allah, maka dia akan berani di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya di sini pun menunjukkan kuatnya mahabbah Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. tidaklah keluar ucapan tersebut dari Abu Bakar kecuali karena khawatir, mengkhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengkhawatirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat oleh orang musyrik tersebut. Karena kecintaannya, beliau pun menyatakan, ya Rasulullah, "Law anna ahadahum nadhara tahta qadamihi la absarana." Di antara di faedah hari ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seorang yang hendak menguatkan kalbu tekad temannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuatan dirinya, bukan dia ikat. Ketika Abu Bakar berkata demikian, ya, mengkhawatirkan terlihat oleh orang musyrikin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan kalbu Abu Bakar. Ia menguatkan tekad kekuatan Abu Bakar dan menyatakan, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bisnain Allahu tsalithuhuma." Diingatkan akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah. Diingatkan para ulama kita, kata beliau, dari hadis ini dalil menunjukkan bahwasanya kisah, iya, yang masyhur, kisah yang sering kita dapatkan sejak kecil, bahwasanya ada, ya, sarang laba-laba yang menutup goa tersebut sehingga tidak terlihat Rasul dengan Abu Bakar. Ini adalah kisah yang tidak sahih. Fama yujad fi ba'di tawarikh anal ankabut nasajat ala babil ghar, iya, wa anna nabata fihi syajarah, dan seterusnya. Ada laba-laba yang buat sarang di pintu goa tersebut, ya, kemudian ada tumbuh pepohonan sehingga orang musyrikin tidak bisa melihat. Ini riwayat yang tidak sahih. Ya, tidak ada itu semua. Yang ada adalah tadi kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka sempat melihat ke bawah, mereka bisa akan melihat kita. Ini menunjukkan tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan inayah kepada nabinya, ya, untuk terjaga dari mereka. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-9, kata beliau, atasi' an ummil mukminin Ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah Al-Mahzumiyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari rumahnya, qala bismillah, tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, au azilla au zalla, minta perlindungan kepadamu dari tersesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan orang lain dalam akidah, iya, dalam manhaj, au azlima au uzlama, juga aku berlindung kepadamu dari berbuat kezaliman atau dizalimi orang lain. Au ajhala au yujhalu alayya, au yujhal alayya. Dan juga aku minta perlindungan kepadamu, aku berlindung kepadamu dari berbuat kebodohan atau ada orang lain yang berbuat kebodohan kepadaku. Hadisun sahih, rawi Abu Daud wa Tirmizi wa ghairuhuma bi sanid sahiha. Di sini menunjukkan masru'iyah hadza dzikr. Disyaratkannya zikir ini ketika seorang keluar rumah. Di antara kandungan zikir ini adalah tawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw adzima aw uzlama aw ajhala aw yujhal 'alayya. Yang berikutnya di hadis ini, ikhwan fillah rahimakumullah, rahimakumullah, menunjukkan pentingnya seorang muslim untuk senantiasa berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah dari tiga hal ini. Ya, dari kesesatan, dari penyimpangan, dari kedzaliman dan kebodohan. At-ta'awudz billah, senantiasa minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara ini. Dalam hadis berikutnya, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan zikir yang semisal, yang lebih pendek, dan fadilah yang lain. Kata beliau, al-ashir yang ke-10, an Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, yakni idza kharaja min baitihi, barang siapa yang berkata, yakni ketika keluar dari rumahnya, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, akan dikatakan kepada dia, hudita wa kufita wa uqita, iya, engkau telah diberi hidayah, engkau telah diberi kecukupan, engkau telah dijaga. Wa tanahha anhu asyaitan, dan syaitan pun menjauh darinya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum, wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Zada Abu Dawud wa yaquli an syaitan li syaitan akhar, dan melihat Abu Dawud ada tambahan dengan lafaz, berkata syaitan kepada syaitan yang lainnya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa qiya, bagaimana kamu jadi bisa menggoda, ya bisa mengganggu seorang yang telah hudiya, diberi hidayah, wa kufiya, telah diberi kecukupan, wa qiya, dan telah dijaga. Ya, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, jika dibaca seseorang ketika keluar rumahnya, dia akan mendapatkan hidayah, mendapatkan kecukupan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian.